Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في دين عزكم الله dikarenakan أستاذنا الأستاذ عبد الله حفظه الله تعالى berhalangan hadir. Karena kita lanjutkan, hari ini kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Ikhlas. Tafsir surah Al-Ikhlas wa hiya makkiyah. Dan surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Disebut surah makkiyah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dzikru sababi nuzuliha wa fadilatiha. Yang pertama adalah penyebutan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini dan keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Abu Sa'ad Muhammad ibnu Muyassir الصغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع ابن أنس أن أبي العالية أن أبي بن كعب رضي الله عنه. الإمام أحمد رحمه الله meriwayatkan dengan sanadnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani رحمه الله dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan anna al-musyrikin qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak, wahai Muhammad nasabkanlah kepada kami Rabbu, yaitu sebutkanlah nasab asal usul jalur keturunan dari Tuhanmu. Dikarenakan mereka orang-orang musyrikin Arab, apa yang mereka sembah dari berhala-berhala ada nasabnya, ada asal usulnya, ada garis ya nenek moyangnya, dan mereka berbangga-bangga dengan ini, dengan nasab ya. Dan al-fakhru fil ansab wal ahsab min amril jahiliyah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalathun salasatun min amril jahiliyah, tiga hal yang merupakan perkara jahiliyah ya. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, al-faqru fil ahsab, kan an-nihaya al-mayyit. Yang pertama adalah mencela nasab, menghina nasab orang lain, kemudian berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, dengan keturunan yang banyak, dengan kelompok yang pengikutnya banyak, kemudian meratapi mayit. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Tetapi mereka berbangga-bangga dengan itu, berbangga-bangga dengan nasabnya dan merendahkan nasab yang menurut mereka rendah. Dan mereka berbangga-bangga dengan banyaknya ya orang-orang yang satu nasab dengan dia. Dan mereka juga memiliki keyakinan bahwasanya menangisi orang yang mayit akan menolong mayit. Padahal Rasulullah SAW bersabda, innal mayit la yu'adzaba bibukai ahlihi alaih. Bahwasanya mayit itu akan tersiksa, akan disiksa dengan tangisan ratapan, dengan tangisan ratapan dari keluarganya yang ditinggalkan. Maka ketika orang-orang musyrikin Arab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, unsub lana rabbak, sampaikan kepada kami nasab Rabbmu, nasab Tuhanmu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah ta'ala ini, surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, untuk menjawab perkataan orang-orang musyrikin, Allahu ahad, bahwasanya Allah adalah Maha Esa. Allahu samad, dialah Allah yang semuanya dikembalikan kepada Allah, semua milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Semuanya bergantung kepada Allah, semuanya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada as-samad. Atau dialah Allah yang maha mulia, yang berada di puncak maha kemuliaan. Itulah makna as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dengan maha mulianya tersebut, dengan diserahkan seluruh perkara kepadanya, maka tidaklah mungkin Allah ya melahirkan atau dilahirkan. Allah tidaklah beranak atau diperanakan. Tidaklah mungkin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah Allah memiliki kufu. Bisa diartikan istri atau yang setara dengannya. Dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki ya sesuatu yang disetarakan atau memiliki teman atau memiliki istri. Kada rawahu Tirmidzi, demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Jarir Ath-Thabari dari Ahmad bin Mani', dan ditambahkan dalam riwayat Ibnu Jarir ya dari jalur periwayatan Mahmud bin Khidash dari Abbas Sa'id, dari Abbas Sa'id Muhammad bin Muyassir, dan ditambahkan qala Rasulullah SAW mengatakan as-samad, makna daripada as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad, yaitu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamutu, dikarenakan tidaklah sesuatu pun yang dilahirkan kecuali pasti akan mati. Tidaklah sesuatu yang terlahirkan pasti akan mati, dan Allah tidaklah mungkin mati, sehingga Allah pun tidak mungkin dilahirkan. Walaysa syabah wala idl, walaysa kamithlihi syai'un, atau sebelumnya, dan tidaklah sesuatu itu dilahirkan, illa sayamut, kecuali akan mati. Walaysa syai'un yamutu illa sayurid, au sayurat, dan tidaklah sesuatu itu mati kecuali akan diwariskan. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mati, dan tidak mungkin ada pewaris ketuhanan. Tidak mungkin. Ini perkara yang tidak mungkin. Wa inna Allaha jalla jalalu la yamutu wa la yurat, dikarenakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yamut, tidaklah mungkin mati, wa la yurat, dan tidaklah mungkin diwariskan ketuhanannya, rububiyahnya, tidak mungkin diwariskan kepada siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengannya. Walam yakul lahu syabah wala idla, walaysa kamitslihi syai, dan tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir, dan tidak ada yang semisalnya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Abi Sa'ad pula Muhammad bin Muyassir dengan periwayatan yang sama, kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abid bin Humaid, dari Ubaidillah bin Musa, dari Abi Ja'far, dari Rabi' bin Anas, dari Abil Aliyah, dan disebutkan secara mursal dan tidak disebutkan Ubay bin Ka'ab. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, walaupun periwayatan secara mursal jalurnya lebih sahih, tetapi bukan berarti yang secara mausul tadi ini dhaif, bukan. Dikarenakan riwayatnya hasan yang disambung kepada Ubay bin Ka'ab dan menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadithun akhar bima'nahu, hadith yang lain mengenai makna daripada surat ini. Dan dari hadith di atas kita sudah mengetahui asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas, yaitu perkataan, pernyataan orang-orang musyrikin Arab yang menanyakan nasab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya surat ini dikenal dengan nasab, nasabullah. Nasabnya Allah adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah nasabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, berkata al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا إسماعيل ابن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musili dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, faqala unsub lana rabbak, nasabkan kepada kami Rabbmu. Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad ila akhiriha. Maka Allah menurunkan surat ini, qul huwallahu ahad, sampai akhir surat, dan dikatakan ya isnaduhu muqarib, ya sanadnya berdekatan dengan yang sebelumnya, yaitu hasan insyaallah taala. Dan diriwayatkan pula oleh al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, dari Muhammad bin Auf dari Suraij, dan menyebutkan yang semisalnya. Dan juga diriwayatkan oleh Ubaid bin Ishaq Al-Attar dari Qais bin Rabi', dari Asim, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, qalat Quraisy lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, nasabkan kepada kami Rabbmu, Tuhanmu. Fanazalat hadhihi suratu, maka turunlah surat ini, qul huwallahu ahad ila akhirih. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah dalam mu'jamnya, diriwayatkan pula oleh Al-Diryabi dan yang lainnya dari Qais, dari Abi Asim, dari Abi Wa'il secara mursal. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Abdurrahman bin Utsman At-Tara'ifi, dari Wazza' bin Nafi', dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li kulli syai'in nisbah wa nisbatullahi qul huwallahu ahad. Segala sesuatunya itu ada nisbah, ada nasabnya. Wa nisbatullah, dan nasabnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah qul huwallahu ahad, ya la Allah maha esa. Yang dikembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Di semuanya diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Semua urusan diatur oleh Allah. Semua kemuliaan yang maha mulia adalah Allah. Itu adalah makna as-samad. Sehingga konsekuensi daripada as-samad adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadithun akhar fi fadliha, hadith yang lain mengenai keutamaannya. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad huwa al-Dhuhali قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ibni Abi Hilal anna abar rijal Muhammad ibn Abdurrahman haddatha an ummihi Amrah binti Abdurrahman wa kanat min hijri Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya dari Amrah bintu Abdurrahman, dan Amrah ibnu Abdurrahman bintu Abdurrahman rahimahullah dididik di ya didikan Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah alaihi wasallam. An Aisyah, beliau Amrah bintu Abdurrahman meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang di dalam utusannya, utusan perang ataupun utusan yang lainnya. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim, dan membaca di salatnya, mengimami, fa yahtimu bi qul huwallahu ahad, selalu menghatamkan dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi, ketika para sahabat itu kembali maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanya kepadanya kenapa dia lakukan seperti itu. Fasalu, para sahabat bertanya kepadanya. Faqala, dan mengatakan, li anna sifatur rahman, dan sahabat tadi menjawabnya, qul huwallahu ahad, kenapa aku ulang dalam salatku, dikarenakan itu adalah sifatnya Allah, sifatnya Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku cinta untuk membaca surat tersebut yang merupakan pensifatan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kita cintai. Maka ketika kita mencintai sesuatu, tentunya ketika sifatnya itu disampaikan, diceritakan, kita akan senang. Kita akan senang. Jika orang disampaikan qul huwallahu ahad marah, lagi-lagi qulhu, ya perlu dipertanyakan. Ini sifat Allah. Kok kenapa kamu marah dibacakan qul huwallahu ahad? Tentunya engkau mengaku kekasih Allah, engkau mengaku cinta terhadap Allah, kenapa ketika sifatnya Allah disebutkan kau marah? Maka ikhwan fillah azakumullah, maka konsekuensi dari kita cinta adalah ini. Senang, rindu ketika sifat itu diceritakan, sifat itu dibaca, kita akan benar-benar ya mencintainya, menyenanginya dan merindukannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbu, khabarkanlah kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Ad-Dhahib. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Wahb, dari Amr bin Harith, dari Sa'id bin Abi Hilal. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari di Kitab As-Shalah, dalam Kitab As-Shalah, dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala Ubaidullah an Thabit an Anas, berkata Ubaidullah dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba, bahwasanya ada seorang sahabat dari Ansar mengimami kaumnya di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalaa'i mimma yaqra'u bihi, iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafurgha minha. Ketika beliau radhiyallahu anhu membuka salatnya, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian membaca pula surat yang lain bersamaan dengan qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad dulu, baru surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli ra'ah, dan beliau melakukannya di setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka para teman-temannya yang menjadi makmum berkata, innaka taftadihu bihadhihi surah, engkau senantiasa membuka dengan surat ini. Tsumma la tara annaha tuzzi'aka hatta taqra'a bil ukhra. Kemudian engkau ya tidak menggantinya dengan yang lain sehingga engkau bisa membaca yang lainnya. Wa imma an taqra'a biha. Boleh kamu baca itu, wa imma an tada'aha wa yaqra'a bil ukhra. Atau kamu ganti surat yang lain dan jangan baca surat itu. Surat Al-Ikhlas maksudnya. Karena senantiasa setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru surat yang lainnya. Terkadang Al-Ikhlas saja. Maka makmum ini merasa, kenapa ini? Ada apa? Apa ada ajaran baru? Ya. Maka para sahabat ketika melihat suatu ajaran yang baru, atau maksudnya adalah ajaran yang baru mereka lihat, bertanya kepada ahlul ilm. Bertanya kepada Rasulullah SAW, maka ketika perkara tersebut ditakrir, disetujui oleh Rasul, berarti itu adalah perkara yang sunnah. Jadi bukan dipahami, oh sahabat ini membuat amalan-amalan baru. Bukan. Ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ketika dilaporkan kepada Rasul, Rasul mentakrirnya. Dikarenakan yang namanya sunnah, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Dikarenakan pengertian sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, penetapan, yaitu persetujuan atau pensifatan. Pensifatan secara fisik ataupun pensifatan secara akhlak, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sahabat melakukan sesuatu kemudian ditakrir oleh Rasul, apa maksudnya takrir? Disetujui dengan memujinya, dengan menyanjungnya, atau dengan mendiamkannya. Maka itu adalah persetujuan dari Rasulullah SAW. Dikarenakan tidak mungkin, ini satu kaidah dalam Islam, tidaklah mungkin Rasulullah mendiamkan sebuah kemungkaran. Tidak mungkin. Kemudian dilanjutkan. Faqala, ma'ana bitarikiha. In ahbabtun an ummakum bidzalika fa'antu, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka aku jadi imam, silakan kalian jadi imam. Wa in karihtum wa taraktukum, jika kalian tidak suka aku pun pergi, enggak mau jadi imam. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini umum, khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Imam yang paling baik, yang paling bagus, baik itu imam salat ataupun pemimpin negara ataupun pemimpin rumah tangga, imam yang paling baik adalah yang kalian cinta terhadap yang kalian pimpin, kalian cinta terhadap makmumnya, rakyatnya, keluarganya. Wa yuhibbunakum, dan rakyatnya, makmumnya, keluarganya itu cinta terhadap pimpinannya. Wa syarru a'immatikum, dan sejelek-jeleknya imam kalian, sejelek-jeleknya imam salat kalian, imam rumah tangga kalian atau imam negara kalian, yang paling jelek adalah alladzina tuhidunakum wa yubghiduna wa yubghidunakum, yaitu yang kalian itu tubghidunahum, benci terhadap mereka, benci terhadap keluarga, benci terhadap makmum, benci terhadap rakyat. Dan kebalikannya, rakyatnya, makmumnya, keluarganya pun benci terhadap pimpinannya. Saling laknat, saling menyalahkan. Ya, pimpinannya menyalahkan rakyat, ya ini tidak taat, tidak mau taat peraturan. Ya. Rakyatnya pun demo terus, protes terus. Saling melaknat, saling menghujat. Maka keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang sangat buruk di dalam sebuah perkumpulan sosial, baik itu keluarga ataupun negara. Maka yang paling baik adalah pimpinannya cinta terhadap rakyatnya, makmumnya, bawahannya, dan bawahannya pun mencintai, mendoakannya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Maka akan indah suasana seperti ini. Kita saja, seorang bapak, coba kalau istri kita, ya, tulis pakai spanduk, Misalkan kita namanya Abdullah. Wahai Abdullah, ya, naikkan uang belanja, ditulis di depan rumah. Naikkan uang belanja. Gimana itu? Sama anak-anak. Ada yang nangis, ada yang digendong. Protes sama presidennya, sama kita ini. Kita presiden keluarga. Protes ini, keluar apa? Si istri. Ayo. Satunya manggil bapak, satunya manggil nama. Wahai suami, ya, naikkan harga. Apa naikkan harga? Apa? Naikkan gaji pokok. Turunkan harga-harga. Kan begitu, diprotes depan rumah. Ini malu-maluin gak? Malu-maluin. Na'udzubillah ada keluarga kayak gitu, na'udzubillah. Tapi ini yang sedang terjadi di keluarga besar Indonesia ini. Kan begitu. Dikit-dikit protes, dikit-dikit demo, dikit-dikit protes. Pasang sepanduk, protes kalimatnya. Astagfirullahaladzim. Kita sendiri, kalau digaya gitu kan itu marah. Gak usah sama orang ribuan di Monas. Gak usah banyak-banyak di Monas. Depan rumah kita, istri kita, anak-anak kita, pasang sepanduk protes di hadapan kita. Dongkol ini, marah ini, langsung tulis teken kamu saya talak sudah, pulang. Kan begitu, cari istri lagi. Nah, inilah khonafidin azakumullah. Jangan seperti itu. Kita harus sadar, ukur diri kita. Ini ya khonafidin azakumullah, kembali kepada materi. Maka di sini sahabat memberikan pilihan. Jika kalian tidak suka, aku pun tidak akan menjadi imam. Jika kalian suka, kalian jadi makmum. Silakan. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tetapi penduduk Quba ketika itu di Masjid Quba, jamaahnya memandang ini sahabat paling mulia, paling afdal, hafalannya paling banyak, ya, pemahaman agamanya paling faqih. Paling faqih. Wakarihu ayya ummahu mughayrah, dan mereka tidak suka kalau yang mengimaminya selain ini. Ya. Falamma atahumun nabi akhbaruhu al-khabar, maka ketika mereka melapor kepada nabi dikhabarkan ini, berita. Faqala ya fulan, bertanya ini Rasul. Ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bih ashabuka? Apa yang menghalangimu tidak mau mengikuti yang diinginkan oleh makmum-makmummu? Ya, kenapa enggak mau ikut pendapat makmum gitu? Karena barangkali makmumnya pengin yang panjang-panjang begitu, barangkali. Nanti kalau ketika panjang pengin yang pendek-pendek, kan bisa saja makmum beda-beda keadaannya. Wa mahamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli ra'ah? Dan apa yang membuatmu itu membaca surat ini di setiap rakaat? Qala inni uhibbuha, maka sahabat itu mengatakan sungguh aku mencintai surat itu, surat Al-Ikhlas. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas yudkhilakal jannah, ini akan menyebabkanmu masuk ke dalam surga. Cinta masuk ke dalam surga. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh riwayat yang lain dari Thabit, dari Anas, bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, ya Rasulullah, aku mencintai surat ini, itu surah Al-Ikhlas. Qala, maka Rasul mengatakan, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah, sesungguhnya cintamu terhadapnya, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari Anas, beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah, datang seseorang kepada Rasulullah dan mengatakan inni uhibbu hadhihi surah, aku cinta surat ini. Qul huwallahu ahad, maka Rasulullah mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadapnya akan memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Walaikumsalam. Hadis yang lain, hadis kauniha ta'dilu sulus al-Quran. Hadis yang menerangkan bahwasanya qul huwallahu ahad ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Qala Imam Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه anna rajulan, bahwasanya seseorang, sami'a rajulan yaqra, mendengar seseorang itu membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulang. Diulang-ulang itu bacaan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Falamma asbaha jaa ila an-nabi fa dzakara dzalika lahu. Ketika di waktu pagi datang kepada Nabi laporan, bertanya. Wa ka'anna ar-rajul yataqaluha, faqala an-nabi, seolah-olah orang ini mengharapkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal qur'an, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya surat qul huwallahu ahad ila akhirha merupakan atau menyetarai atau setara dengan sepertiga Al-Qur'an maknanya dan pahalanya. Dan ditambahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dari sahabat Abi Sa'id pula, qala Rasulullah li ashabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal qur'an fi lailah, apakah kalian tidak mampu, apakah seorang di antara kalian itu tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fasyaqadzalika 'alaihim, maka para sahabat merasa berat, sepertiga Al-Qur'an ini 10 juz satu malam, ya enggak tidur, maka merasa berat para sahabat ini. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, mana di antara kita yang bisa mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, Allahul Wahidus Samad tsulutsul Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas, Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Qur'an. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri pula, bata Qatadah Ibnu Nu'man yaqra'u al-lail kullah biqul huwallahu ahad. Suatu ketiga Qatadah Ibnu Nu'man radhiyallahu an bermalam dan membaca di salat malamnya qul huwallahu ahad secara terus menerus. Fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu dilaporkan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi la ta'dilu nisfal qur'an aw thuluthah, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surah qul huwallahu ahad itu setara dengan separuh Al-Qur'an atau sepertiga. Dan riwayat yang lebih sahih itu sepertiganya. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Abdullah bin Amr, anna Abu Ayyub Al-Ansari kana fi majlis, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari suatu ketika berada dalam suatu majlis dan mengatakan, ala yastati'u ahadukum an yaquma bi thulutsil qur'ani kulla lailatin, siapakah di antara kalian yang mampu untuk sholat malam setiap malam dengan membaca sepertiga Al-Qur'an? Faqalu, wa hal yastati'u dzalika ahad, sepertinya tidak ada yang mampu, apakah ada yang mampu? Qala, inna qul huwallahu ahad, sesungguhnya surat qul huwallahu ahad thulutsul Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Fa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasma'u Abu Ayyub, Nabi datang mendengar Abu Ayyub mengatakan demikian. Faqala, maka Rasul mengatakan, shadaqa Abu Ayyub, telah benar Abu Ayyub. Dan hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhshudu fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an, bersiap-siaplah kalian, sesungguhnya aku akan baca atas kalian sepertiga Al-Qur'an. Fa husyida man husyida, maka bersiap-siaplah sahabat yang bersiap-siap. Tsumma kharaja Nabiyullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari hijarnya, dari kamarnya menuju masjid dan membaca qul huwallahu ahad. Tsumma dakhala, kemudian masuk lagi. Faqala ba'duna li ba'din. Maka sebagian saling bertanya-tanya. Saling bertanya-tanya, loh. Baca sepertiga Al-Qur'an tadi. Kok cuma qul huwallahu ahad ini? Bingung para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, fa inni sa'aqra 'alaikum sulusal Qur'an. Rasulullah mengatakan lagi, aku akan baca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian mengulangi yang seperti tadi. Qul huwallahu ahad, masuk lagi. Sahabat tambah bingung. Loh, kenapa ini? Inilah arahada khabaran ja'a minas sama. Maka perawi yaitu Abu Hurairah, sesungguhnya aku ya berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan Rasul ini adalah merupakan berita dari langit. Suma kharaja Nabiullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid dan mengatakan, inni kullu sa'aqra 'alaikum thulutsal Qur'an, tadi aku katakan bahwasanya aku akan membaca kepada kalian sepertiga Al-Qur'an, ala wa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ketahuilah bahwasanya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih tentunya. Masyaallah, luar biasa ikhwan fil din asakumullah. Satu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sepertiga daripada Al-Qur'an. Haditsun akhar, hadis yang lain. Hadis dari Abi Ayyub. Ya, dengan lafaz yang sama sebenarnya sudah kita baca, kita lewati saja. Dengan lafaz yang lain dari Ubay bin Ka'ab, riwayat Ahmad. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi qul huwallahu ahad, faka'anna ma qara'a bi thulutsil Qur'an." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Demikian diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya. Dan ada sebuah tambahan dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Darda, ya. Rasulullah mengatakan, "Fa innallaha jazza' Al-Qur'an salasata ajza'i." Bahwasanya Allah membagi Al-Qur'an itu dibagi tiga. Ya, fa qul huwallahu ahad thulutsul Qur'an. Maka surah qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Mewakili dan setara pahalanya dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Ya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Amalul Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah dari Humaid bin Abdurrahman, bahwasanya beberapa sahabat Nabi mengatakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an liman shalla biha. Qul huwallahu ahad, sepertiga Al-Qur'an setara dengan sepertiga Al-Qur'an bagi orang yang salat dengan membaca ini. Ya, ini adalah riwayat apabila salat, tetapi yang lainnya pun umum. Dan dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, hadis akhar fi kauni qira'atiha tujibul jannah. Hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya membacanya Al-Ikhlas akan memasukkan kita ke dalam syurga. Abu Hurairah mengatakan, "Aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendengar seseorang mengatakan qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Wajabat, wajib dia." Wa ma wajabat? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wajib apa wahai Rasulullah?" "Al-jannah, wajib masuk surga." Wajib masuk surga. Hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadisun akhar fi taqrari qira'atiha. Hadis yang lain tentang disyariatkan untuk membacanya diulang-ulang. Hadisnya pun sudah kita bacakan, cuma di sini perbedaan riwayatan. Kita lewatkan saja. Kemudian hadis yang lain dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dari Mu'adz bin Abdillah bin Habib dari ayahnya. Beliau mengatakan, "Asabana 'atashun wa dhulmah. Fa qadarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Suatu ketika ya cuaca sangat mendung sekali. ya, angin bertiup sangat kencang. Fantadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka kami menunggu Rasulullah untuk mengimami salat. Fa kharaja fa akhadha bi yadayya, maka beliau pun keluar dari rumahnya menuju salat dan memegang tanganku. Qul, fasakattu. Rasul mengatakan, katakanlah, aku terdiam. Rasul mengatakan lagi, qul, katakanlah. Maka aku terdiam, ma aqul. Kemudian aku berkata, apa yang aku harus katakan wahai Rasulullah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih salasan. Dan juga batalah mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi, ketika di waktu sore, wa hina tusbihu, dan ketika di waktu subuh, salasan, tiga kali. Takfika kulla yawmin marratain. Cukupkan bagimu di harimu dua kali ini, yaitu di pagi tiga kali masing-masing, di sore tiga kali masing-masing. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan ولم يكن له كفوا احد عشر مرات كتب له 40,000 حسنه. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahidan ahadan samadan, itu makna daripada qul huwallahu ahad dan seterusnya, 10 marrat, 10 kali, kutib lahu 40,000 hasanah, dituliskan baginya 40 juta kebaikan. Ya, dituliskan 40 juta kebaikan. Tapi ini didatangkan sebagai syawahid saja karena persendiriannya dhaif. Didhaifkan oleh Tirmidzi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kemudian hadis yang lainnya dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qusuran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai khatam, sampai selesai 10 kali. Sampai khatam 10 kali. Banallahu lahu qusuran fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di dalam surga. Kalau Umar mengatakan, idan nastaghfiru ya Rasul. Kalau begitu, kita harus banyak-banyak membaca surat itu wahai Rasul. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, Allah akthar wa atyab, dan Allah lebih berhak untuk kita banyak membaca surat ini, dan atyab, dan lebih baik. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah, wa man qara'a 20 marrah banallahu qasrain fil jannah, wa man qara'aha 30 marrah banallahu lahu 3 qusurin fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali akan dibangunkan satu istana di surga. Barang siapa yang bacanya 20 kali dibangunkan 2 istana di surga. Barang siapa yang membacanya 30 kali dibangunkan ya 3 istana di surga. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Idzan ladzakru qusuruna." Kalau begitu istana kita akan banyak sekali wahai Rasul. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, "Allahu awsa' min dzalik," dan Allah Maha luas dari itu. Allah Maha mampu. Bisa saja memberikan kepada kita apa yang Allah kehendaki lebih daripada lipat-lipat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Nakir rahimahullah, hadithun akhar fi du'a bima tadammanathu min al-asma. Hadis yang menerangkan, disyariatkan untuk berdoa dengan isi kandungan daripada surat Al-Ikhlas ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا الزيد بن الحباب قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله المسجد bahwasanya Buraidah masuk bersama Rasulullah SAW ke dalam masjid. Fa idza rajulun yusalli, ketika itu ada seorang yang salat, yad'u, berdoa kepada Allah, yaqul, dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bahwasanya aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadai melainkan Engkau, yang Maha Esa, yang Maha Mulia, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Berdoa dengan itu, yaitu tawassul bi asma'i was sifat. Bertawassul dengan asma was sifat. Qala, maka beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, laqad sa'alahu bismihil a'zam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang teragung, alladzi idza su'ila bihi a'ta, kalaulah Allah dipinta dengan disebut nama-nama tadi, a'ta, pasti Allah akan memberikannya apa yang dipinta. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila Allah dimintai doa dengan ini, atau kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, ajaba, pasti Allah akan mengijabahi, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pun hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadisun akhar fil istishfa'i bihinna, hadis yang lain tentang kita berobat dengan surat ini. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Mufaddal an Ukhayl an Shihab an Urwa an Aisyah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Mufaddal dari Ukail bin Shihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi, bahwasanya Rasul kalau beranjak menuju tempat tidurnya, kulla lailatin, di setiap malamnya, jama'a kaffain, maka beliau kumpulkan kedua tangannya, tsumma nafatha bihima, kemudian ditiupkan ke keduanya, wa qara'a bihima, dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat lain dibaca dulu baru ditiup. Kalau dalam riwayat Bukhari ini ditiup dulu baru baca. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangannya yang sudah ditiup tadi ke badannya yang beliau mampu untuk diusap. Apa yang mampu diusap, diusap. Yabda'u bihima 'ala ra'sih, diawali dengan kepalanya, ya, kepala rambut ini, kemudian wajha, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang di badannya dari depan dan belakangnya. Wa yaf'alu dzalik 3 marrat, dan melakukannya 3 kali. Ya, demikian diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kita sudah ingat ikhwan fi din azakumullah, berarti sudah ada 4 surat yang merupakan secara khusus adalah surah Asy-Syifa, yaitu surat untuk mengobati, di mana Al-Qur'an adalah syifa, obat. Tetapi secara khusus disebutkan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, merupakan ya syifa, obat. Bahkan telah lewat ketika penafsiran Al-Falaq, bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzhtaka, apabila mengeluh sakit, lama kafaihi, maka menggabungkan kedua tangannya dan membaca surat-surat ini, qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, diusapkan di yang sakit. Maka ini adalah pertolongan pertama. Ya. Obat yang paling mujarab. Dan ini kita jangan terlupakan sebagai seorang muslim. Mungkin dengan perkembangan teknologi yang serba modern ini, banyaknya obat yang ditemukan, kita kadang lalai dengan ini. Lupa. Dengan kecanggihan alat-alat pengobatan yang sekarang ini, kita terkadang lupa. Atau terkadang meremehkan. Tidak lupa tapi meremehkan. Masa sih menyembuhkan? Apa hubungannya? Terkadang begitu di dalam hati kita. Ya, akhirnya, ya ketika sakit, langsung pikirannya adalah kotak P3K begitu. Ya itu, silahkan. Tidak terlarang. Tetapi tentunya kita harus lebih ingat lagi dengan yang diajarkan Rasulullah. Kalau mengalami sakit adalah membaca surat-surat ini. Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dibacakan, ditiupkan dan diusapkan. Kalaulah tidak sembuh pun kita dapat pahala kan. Lebih mulia daripada sakitnya. Apalagi kalau sembuh. Maka ikhwan fil din azakumullah jami'an, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Ad-Da'u wad-Dawa atau Jawabul Kafi tentang dua jenis obat. Ya, baik itu obat yang syar'i yaitu Al-Qur'an dan obat yang tabii yang sifatnya penemuan yang Allah ciptakan dan ditemukan oleh manusia. Semuanya itu memang ketika kita sakit kita berusaha. Ya, sebab secara syar'i dan sebab secara hissi. Ya. Yang pertama tentunya adalah sebab syar'inya kita penuhi. Ya. Kita membaca Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita tiupkan. Bahkan telah lewat penafsiran Al-Fatihah kisah sahabat yang meruqyah, ya, salah satu kepala suku yang tersengat kala jengking. Ya. Kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah sembuh. Sama sekali sembuh, racunnya hilang. Sembuh sama sekali. Maka yang seperti ini memang tergantung kitanya yang membaca, tergantung penyakitnya kuat tidaknya, dan tergantung orang yang diobati itu. Tiga faktor inilah yang mempengaruhi terkadang obat itu manjur atau tidak manjur. Secara asalnya Al-Quran adalah syifa, obat mutlak dan manjur, karena obat yang langsung Allah turunkan dari langit. Tapi kenapa kemudian tidak manjur? Berarti faktor penyakitnya dan faktor kitanya. Mungkin faktor penyakitnya terlalu kuat atau kitanya terlalu lemah, terkalahkan oleh penyakit dan tidak percaya dengan obat tadi. Sehingga mungkin dalam ilmu kedokteran penting yang namanya sugesti dalam memberikan obat. Kita sudah percaya ini kalau datang ke dokter ini mujarab langsung sembuh. Padahal antara dokter A sampai B dosisnya sama, ilmu mereka sama, walaupun bentuk obatnya beda. Ya, tapi kita sudah sugestinya kalau di sana manjur, ya, maka belum datang ke dokter sudah sembuh duluan, sudah bisa jalan. Padahal beberapa hari diranjang ke dokter bisa, sudah sembuh. Sugesti, kepercayaan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, sebagai seorang muslim, latih diri kita untuk ya mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi di zaman yang sekarang ini serba dikatakan sebagai masuk akal begitu, serba modern, serba canggih. Maka jangan kita melupakan ya obat-obat atau sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara syar'i. Dan semuanya ada. Ya. Seorang ingin rezeki yang halal, ingin rezeki yang banyak, sebab syar'i banyak. Sebab hissi, sebab-sebab secara tabiat banyak. Pekerjaan sangat banyak. Tapi sebab syar'i apa itu? Seperti salat. atau secara umum bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak terduga. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dari apa yang kita duga, tidak kita duga. Dari apa yang kita tidak mampu, apa? Yang pertama, dari arah yang kita tidak duga, dari situ rizki datang. Yang kedua, dari apa yang kita tidak mampu untuk mendatangkannya, tiba-tiba mampu. Kita tidak mampu untuk mendatangkannya, tapi alhamdulillah tiba-tiba mampu. Allah Subhanahu wa taala silaturahim mendatangkan rezeki. Haji. Haji mendatangkan rezeki. Dalam hadis yurithul ghina, yang namanya haji itu akan membuat seseorang itu kaya raya. Haji. Dan di antara sebabnya adalah nikah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Fankihul ayyama minkum wasalihin min ibadikum." Dan nikahkanlah ya gadis-gadis kalian, perempuan-perempuan yang belum menikah, nikahkanlah dengan laki-laki yang saleh, dan nikahkanlah pula budak-budak laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka masih fakir, fakir itu mau makan untuk ini, kita mau siang. Makan untuk siang aja kita masih bingung, itu fakir. Fakir. Yughnihimullahu min fadlih, pasti Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Itu pasti janji Allah. Dalam hadis riwayat Tabarani, salah satunya wajibu 'alallahi a'unuhum. Wajib bagi Allah, Allah wajibkan dirinya untuk menolong tiga golongan. Mujahid fisabilillah, katib yuridul adad, seorang penulis transaksi yang amanah, dan yang ketiga adalah al-mutazawwid yuridul afah, seorang yang menikah ingin menjaga kehormatannya, pasti Allah tolong. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughniyahumullah. Kalau kalian yughniyakumullah, kalau kalian takut 'ailah, takut miskin dengan menikah, pasti Allah akan berikan kekayaan kepada kalian. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamasu al-ghina bin nikah. Jika kalian pengin kaya, nikahlah. Ini sebab untuk kita kaya. Ini sebab-sebab syar'i. Sebab syar'inya dipenuhi. Dan sebab tabiat, sebab hissi dipenuhi. Nikahnya dipenuhi, ini sebab syar'i. Kemudian kerjanya dipenuhi, sebab hissi. Maka kalau dua ini digabungkan akan kaya. Ini dalam masalah dunia saja seperti ini, apalagi masalah akhirat. Pengin surga, ya kita beramal saleh. Kan begitu. Pengin jauh dari neraka, hindari maksiat. Kan seperti itu. Sebabnya dipenuhi. Sebabnya dipenuhi. Inilah ikhwan fi din azakumullahu taala, inilah hal-hal yang bisa mendatangkan kepada kita kekayaan. Dan kekayaan ini maknanya dua loh. Ya makna yang namanya ghina nafs wa ghina al-mal, kaya hati dan kaya harta. Ya. Kaya hati dan kaya harta. Sehingga orang yang sudah memenuhi sebab ini, sebab secara syar'i dan sebab secara hissi, dia akan mendapatkan dua kekayaan itu. Kaya hati dan kaya harta. Beda kalau orang mencari dari sebab hissi. Bekerja saja, keras keringat, banting tulang. Dan tidak mempedulikan sebab syar'i. Maka dia hanya akan mendapatkan hinal mal, kekayaan harta, tetapi tidak ada hinal nafs, tidak ada apa kekayaan hati, sehingga kurang, kurang, kurang dan terus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua ini, al-hinal nafs wa hinal mal. Dan ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ya at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu at-tuqa, ketakwaan, wal 'afaf, penjagaan diri dari perkara yang haram, wal ghina, dan kekayaan, kekayaan jiwa dan kekayaan harta. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.